Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa Hikmah Pagi, rubrik dakwah agama Islam yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dapat bersilaturahim kembali dalam acara ini, acara yang senantiasa memberikan pencerahan dan penambahan wawasan bagi kita semua, khususnya bagi umat Islam di seluruh wilayah tanah air. Pemirsa, ayat yang dibacakan tadi, surat Ali Imran ayat 104 dan 105, akan saya bacakan terjemahannya. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Pemirsa, dua ayat dari surat Al-Imran ayat 104 dan 105 yang dibacakan oleh Adinda Saifuddin Juhri, siswa atau santri dari Darul Quran pimpinan Al-Mukarram Ustaz Yusuf Mansur, menjelaskan tentang dakwah. Dan terkait dengan dua ayat ini, maka pada kesempatan pagi hari ini kami akan membahas tentang urgensi dakwah untuk kejayaan umat. Untuk itu kami menghadirkan seorang narasumber, seorang birokrat dan juga seorang mubalig dan juga seorang pengusaha. Beliau adalah Dr. Andes Haji Ahmad Jauhari MSI. Mari kita temui. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi bilang pengusaha segala itu gimana? Seharusnya begitu Ustaz, mubalig seperti antum yang juga punya wirausaha. Pemirsa, Bapak Ustaz Ahmad Jauhari, beliau menjabat sebagai Direktur Penais Penerangan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia. Dan pemirsa, pada pagi hari ini kami menghadirkan pula Ustadz dan santri dari pesantren Darul Quran. Assalamualaikum. Dan juga kami hadirkan kelompok musik Islami grup Marawis Darul Quran yang nanti akan menyampaikan atau menyanyikan dua buah lagu. Baik pemirsa, kita mulai perbincangan kita tentang urgensi dakwah untuk kejayaan umat. Kenapa tema ini perlu kami bahas pada kesempatan pagi hari ini? Karena dakwah suatu aktivitas yang memang ada di tengah masyarakat kita, baik dalam keseharian maupun dalam hari-hari besar Islam. Pertanyaannya kemudian adalah, dakwah begitu semarak namun kondisi umat yang kita lihat masih di luar yang kita harapkan, jauh dari yang kita harapkan. Nah, bagaimana solusinya? Al-Mukarram Ustadz Ahmad Jauhari akan menjelaskan, mulai dari bagaimana pemahaman tentang dakwah secara lebih luas, lebih komprehensif. Tafadhol Ustaz. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, saudara pemirsa TVRI yang berbahagia. Memang problem umat kita ini adalah persoalan-persoalan bagaimana efektivitas dakwah yang sudah dilakukan ini, apakah sudah maksimal atau belum. Beberapa pihak mengatakan bahwa saat sekarang ini dakwah ini memang sudah marak. Tapi hanya sayang dakwah yang marak itu adalah dakwah yang disampaikan bilisan. Sehingga pengertian umum mengatakan bahwa dakwah itu ya ceramah, tabligh, itu hari-hari besar, nah, itu dakwah. Padahal yang namanya dakwah itu tidak begitu, dan tidak semata-mata hanya bitabligh lisan, tidak semata-mata itu. Tapi dakwah lebih luas dari itu. Oleh karena itu saya ingin mengutip beberapa pendapat daripada fakar. Salah satunya itu menurut Al-Khuli. Nah, ini pengertian dakwah. Ternyata dakwah itu luas sekali. Di sini disebutkan begini lengkapnya ya. Wad-da'iyatu ghairul khatib. Wal khatib khatibun wa kafa. Wad-da'iyatu mu'minun bi fikratin yad'u ilaiha bil kitabah, bil kitabah wal khitabah. Wal hadis al adi wal amal al jiddi fi sairihi al khassah wal amah wa bi kulli ma yastati'u min wasail al di'ayah fawa khatibun wa muhaddisun wa qudwatun yu'athiru fin nas bi 'amalihi wa sahhihi. والداعيه ايضا طبيب اجتماعي يعالج امراض القلوب ويصلح اوضاع المجتمع الفاسده فهو ناقد بصير يقف حياته على الاصلاح الى ما شاء الله وهو رفيق وصديق واخ للغني والفقير والكبير والصغير. Ini lengkap sekali. Masih ada terusannya. ومن هذه الصفات تشيع المحبه في قلبه وتدفق الرحمة من عينه وتجري المساواة على لسانه ويديه وهذا ضروري جدا للداعية وهو مهيب الروح والجنان لأمن صفات البلاغة وملكات اللسان. Nah, ini pengertian dakwah. Ternyata dakwah itu bukan hanya khotib. Ini artinya kalau dalam bahasa Indonesia begini ya. Dai bukan penceramah. Nah, gitu. Berarti dakwah itu bukan ceramah saja ya. Ad-da'i bukan penceramah. Penceramah adalah penceramah saja. Ya, ceramah ya ceramah. Memang itu dakwah. Tetapi itu bagian daripada dakwah. Dai adalah orang yang meyakini ideologi Islam. Ia mengajak kepada fikrah Islam itu dengan tulisan. Nah, tulisan ya. Tulisan dengan ceramah tadi pidato. Pembicaraan biasa. Nah, pembicaraan biasa. Jadi kita bergaul juga itu dengan bicara-bicara yang baik, menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu juga dakwah. Dan dengan semua perbuatannya yang khusus maupun yang umum, termasuk perbuatan kita, baik itu yang khusus ataupun yang umum, adalah juga harus membawa misi dakwah. Serta dengan segala perangkat dakwah yang mungkin dilakukan. Jadi kalau kita ceramah tapi di luar itu kelakuan kita aneh-aneh, itu bertentangan. Namanya tidak ceramah, tidak dakwah. Kita bicara oke, pidato oke, tapi kelakuan kita misalnya tidak sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Nah, itu tidak sesuai, itu tidak dakwah namanya. Kemudian ia adalah, nah ini penceramah ya, dai dan penceramah, dai ialah seorang penceramah, pembicara dan tokoh panutan yang berusaha mempengaruhi manusia dengan kerja dan kepribadiannya. Kerja dan kepribadiannya, tidak semata-mata lisannya. Ia juga seorang dokter masyarakat yang berusaha mengobati penyakit-penyakit jiwa dan memperbaiki keadaan masyarakat ya yang rusak. Ia seorang pengamat dan peneliti yang kritis yang menjadikan hidupnya untuk melakukan perbaikan kepada kondisi yang lebih baik yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah seorang teman, wa rafiqun wa akhun, ya kan? Sahabat dan saudara bagi si kaya dan si miskin. Akhun wa rafiqun lil ghani wa lil fakir. Bagi yang kaya dan bagi miskin. Tidak hanya bersahabat dengan yang kaya aja sih. Kecenderungan kita kan senang lah kalau bersahabat dengan orang-orang lehep. Sementara kalau menghadapi kawan-kawan kita yang dalam kondisi susah, itu kita kurang bergairah. Nah, ini namanya jiwa dakwahnya enggak ada. Iya. Sebab sahabat bagi si kaya dan si miskin, serta teman bagi yang tua maupun yang muda. Wahwa rafiqun lis-saghir wa lil-kabir, untuk yang tua dan yang muda. Dari sifat-sifat itu, nah ini sifat min hadhihi sifatin tas wa min hadhihi sifat tasyi'ul mahabbati fi qalbihi wa tadaffaqu ar-rahmatu min 'ainihi. Dari sifat-sifat itu tumbuhlah rasa cinta dalam batinnya, yaitu, dan dari matanya terpancar sifat kasih sayang. Ini jadi orang kalau dia seorang dai, dari cara bicaranya, cara bergaulnya, dari pancaran wajah dan matanya saja sudah terlihat dia itu seorang dai. Dai itu lebih kafa, lebih sempurna daripada penceramah. Penceramah bisa saja siapa saja, tapi tidak tercermin di wajahnya kalau perilaku-perilaku yang lain tidak ada pada dirinya. Jadi dakwah jelas lebih lengkap ketimbang apa yang kita kenal sekarang. Kita tahunya dakwah itu ya pidato, tabligh, hari-hari besar Islam. Padahal dalam keseharian kita di situ juga ada dakwah melalui akhlak kita, kepanutanan kita, perilaku kita cara bergaul dengan kawan-kawan yang tidak membedakan antara yang miskin dan yang kaya, tidak membedakan dengan mereka yang ganteng atau yang tidak ganteng, dengan yang cantik atau yang tidak cantik, dengan yang tua ataupun yang muda. Kita semua bergaul berdasarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan perilaku kita harus nantiasa mencerminkan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Nah, pada saat kita sudah bisa menjadi teladan, maka disitulah dakwah yang sesungguhnya. Bicara oke, seminar oke, perilaku kita oke, cara bergaul kita juga kita oke. Dan oleh karena itu, hari yang berbahagia, yang kita perlu pahami di sini adalah dakwah semata-mata bukan hanya ceramah, tapi juga masih ada medan lain yang bisa kita lakukan dalam rangka dakwah Islamnya, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Pemirsa, dari apa yang dijelaskan tentang pemahaman konsep tentang sosok dai yang ideal yang disampaikan oleh narasumber kita, subhanallah, luar biasa. Jadi nampaknya memang tidak mudah untuk menyandang profesi status sebagai dai. Tadi dikatakan dai beda dengan penceramah. Penceramah bisa siapa saja melakukan ceramah tanpa harus menguasai ayat Al-Quran, mungkin tanpa harus menguasai bahasa Arab, tafsir hadis dan sebagainya. Tetapi dai itu meliputi semuanya, bahkan tentang kepribadian. Saat yang menarik adalah tadi idealnya memang seperti itu, berarti sebelum memulai menyampaikan ceramah, dia harus membersihkan diri dari akhlak yang baik, harus memiliki akhlak yang baik gitu ya, tazkiyatun nafsi dan sebagainya, begitu Ustaz ya? Ya, idealnya begitu. Ya, tapi kan kita yang untuk mencapai yang ideal ini memang ada proses. Iya. Artinya begini, minimal persyaratan minimal seorang dai ya. Atau juga tarol ini dai dalam pengertian yang luas itu memang seperti itu. Iya. Tarol sekarang ini yang banyak yang mengartikan kawan-kawan kita yang menyampaikan ajaran Allah dengan lisan. Iya. Di tablik. Tapi persyaratan minimal sebagai mubalig itu juga harus dipenuhi, artinya dari sisi akhlak itu jelas-jelas sangat penting. Karena kalau kita menunggu ideal dulu, Pak, akhlak kita harus bagus, bagus-bagusnya, kemudian bergaul kita dengan bagus, bagus-bagusnya, baru kita menyampaikan ajaran Allah dengan lisan misalnya, kapan itu mulai? Juga kapan mau dimulai. Oleh karena itu, buat kami, saya kira ya, oke, sekarang ini dakwah dengan lisan, dengan ceramah, dengan khitobah, jalan terus. Sembari sembari kita juga memperbaiki diri dan meningkatkan bahwa dakwah kita tidak cukup di mimbar, tapi juga di tengah-tengah masyarakat. Ada lagi nih Ustaz, pendapat tokoh kita ini, kalau ini orang Indonesia asli, ini bagus juga pendapatnya nih. Beliau itu namanya Ahmad Muhammad Jamil. Dakwah menurut beliau begini: al mafhumu syai' li da'wati al-islamiyah annaha mujradul wa'di wal irsyad wa ilqa'il khitab wal muhadarat fil masajid. Kata beliau, pada umumnya orang memahami yang namanya dakwah itu ya ceramah di masjid-masjid, kantor-kantor, ya kan? Sebagai mubalig lah. Sesungguhnya tidak begitu, kata beliau. Ma'anna haqiqata da'wah Islamiyah awsa'a min dhalik. Sesungguhnya hakikat dakwah Islamiyah itu lebih luas dari itu. Tidak sekedar halo-halo gitu ya. Atau tidak sekedar juga di televisi kayak kita sekarang ini, enggak. Jadi ma'anna haqiqata da'wah Islamiyah awsa'a min dhalik. Sungguhnya dakwah Islamiyah itu lebih luas dari itu. Beliau mengatakan ad-da'watul Islamiyah fi haqiqatiha qaulun wa 'amalun wa sulukun. Dakwah Islamiyah pada hakikatnya adalah perkataan, qaulun wa 'amalun dan amal, perbuatan, wa sulukun dan perilaku. Gitu ya. Perilaku. Wa majallatuha mu'addadatun, sedangkan caranya macam-macam kan gitu ya. Fil madaris wal majmal jami'at wa fid dawawin wal makatib wal aswaq wal matajir. Tempatnya dan cara-cara penyampaiannya macam-macam, ada di madrasah-madrasah, ada di institusi-institusi perguruan tinggi, di kantor-kantor, ya, kemudian di pasar-pasar, bahkan di mal-mal sekarang ini kan. Wal matajir bil idabati al masajid wal indiyah wal majami'il ukhra al ikhtilafi alwaniha. Macam-macam lah gitu ya. Wa auraduha annaha biikhtisarin ad-da'matun ila tatbiq ad-din al-islamiyyah fi kulli jawanib al-mujtama' al-muslim aqidatan wa syari'atan wa akhlaqan. Tujuannya adalah tujuannya adalah secara singkat dapat dikemukakan biikhtisarin ila tatbiq ad-din al-islami, yaitu membawa segi kehidupan manusia kepada ajaran agama Allah, agama Islam. Dalam segi apa? Dalam semua segi, akidatan wa syari'atan wa akhlaqan. akidah, syariah dan akhlak. Ada kada Islam yang kafah lah gitu ya. Jadi ini dua tokoh ini saya kira pendapatnya menurut saya memang begitu dan melengkapi ya, saling melengkapi. Baik, tujuan dari tiga aspek ya, akidah, syariah dan akhlak ya. Dari segi akidah, bagaimana tugas dari dai ini bisa menerapkan, menanamkan akidah Islamiyah, akidah yang mantap bagi mad'unya, bagi umatnya, agar sesuai dengan tuntutan ideal tadi. Iya, banyak hal yang bisa kita temui. Yang pertama, sebelumnya maaf, karena kan di tengah masyarakat kita seperti beberapa yang lalu ada 15 ribu orang dalam sehari datang ke tempat ponari untuk meminta air ya, karena sakit dan sebagainya. Itu kan udah agak mendekati kepada bahaya. Nah ini bagaimana nih? Jadi yang pertama adalah harus diyakinkan benar. Dan diyakinkan benar bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Pengertian la ilaha illallah ini juga kan meliputi semua aspek. Dan untuk menanamkan keyakinan ini bisa menggunakan dalil naqliyah dan aqliyah. Sebab agama Allah itu pasti fitri sesuai dengan akal manusia. Hanya persoalannya kita menyambungkan supaya akal kita ini, oh iya, agama ini sangat logik. Oh iya, agama ini pasti benar. Karena dalil akalnya juga ketemu, dalil nakalnya juga ketemu. Kan gitu. Jadi, seperti kita bicara, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dalam kitab-kitab klasik kan dibahas. Kalau misalnya ada Tuhan lebih dari satu, misalnya dunia ini sudah hancur dari dulu. Sebab Tuhan satu dengan yang lain berantem, berebut umat. Nah gitu misalnya gitu ya. Berebut kekuasaan. Apa ada pembagian kekuasaan di sana? Kalau ada pembagian kekuasaan, ya kalau misalnya Tuhan satu lebih dominan dengan yang lain, sudah kamu juga harus mempertuhankan aku. Pasti dunia ini sudah kacau dari dulu. Kata Tuhan yang satu, sekarang matahari ini tetap harus dari timur. Kalau di Indonesia ya. Kata Tuhan satu, wah itu sudah kuno. Sudah sekian juta tahun yang lalu masih dari timur terus. Sekarang kita rubah. Buktinya misalnya, buktinya nih kemakmuran di Indonesia belum terwujud ini. Oleh karena itu mungkin harus dirubah ini matahari dari barat sekarang. Kemudian ke timur supaya kemakmuran terwujud. Nah nanti itu kalau Tuhan terlebih dari satu berantem itu. Sudah hancur lah dari dunia. Dari logika aja sudah ketemu. Apalagi kemudian diberikan ayat-ayatnya ya, dari naklnya. Misalnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan, dan seterusnya dan seterusnya. Subhanallah. Jadi saya kira pendekatannya itu perlu ya, penanaman akidah sejak dini. Sangat-sangat. Contoh yang Ustaz jelaskan saya kira sangat bisa diterima di kita, di dalam kaitannya dengan misalnya pemimpin kita. Yang satu melihat bahwa BLT itu positif ya. Bantuan langsung tunai ya, yang diplesetkan menjadi bantuan langsung telas. BLT itu positif, masyarakat memang membutuhkan dan masyarakat sangat terbantu dengan BLT itu. Tetapi ada yang lain mengatakan, wah, keberadaan BLT itu adalah merupakan penghinaan bagi harga diri bangsa gitu. Terjadi perbedaan kan, tarik menarik kalau lebih dari satu. Baik, pemirsa, kami kehadiran Ustadz dan santri dari pesantren Darul Quran, pimpinan Ustadz Yusuf Mansur, dan kami beri kesempatan untuk berdialog, berinteraksi bersama narasumber kita, Ustadz Ahmad Johari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammadin di sini. Saya mau tanya, kalau kita lihat corak ataupun ragam para dai di Indonesia khususnya itu kan beragam, bermacam-macam. Di antaranya ada yang kita kenal dengan aliran garis keras. Mereka lebih menekankan dengan nahi mungkarnya, bukan amar ma'rufnya. Menurut Bapak, apakah cara dakwah semacam ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah? Padahal kalau kita lihat basic mereka pun bukan dari kalangan orang-orang yang bodoh. Tapi kenapa mereka lebih menekankan ke nahi mungkarnya, bukan ke amar ma'rufnya? Mungkin ini saja. Wah, bagus sekali. Ada yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hafidur Rijal. Saya bertanya, seperti apakah dakwah Rasulullah sehingga dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang singkat ini bisa terasa, setiap masalah bisa terasa teratasi dengan baik. Baik. Terima kasih. Dua dahulu. Iya. Ini luar biasa ya, tentang fenomena di tengah masyarakat kita, sebagian kecil yang lebih mendepankan kepada nahyu mungkarnya bukan amar ma'ruf. Memang fenomena sekarang ini telah muncul ya, dari dulu juga sudah ada sebetulnya, dan sekarang muncul kembali fenomena dakwah di mana mereka lebih mengutamakan, mendahulukan nahi mungkar ketimbang amar ma'ruf. Saya pikir barangkali kawan-kawan kita yang mengambil langkah ini karena dia sudah melihat bahwa yang amar ma'ruf sudah banyak. Mungkin begitu ya. Yang amar ma'ruf sudah banyak dan ternyata dengan amar ma'ruf saja hasilnya tidak efektif. Sehingga mereka beristihad dengan cara yang lain. Kawan-kawan kita please, dengan amar ma'ruf dahulu, nahi mungkarnya belakangan. Kita yang jalan yang lain. Kita yang nahi mungkar dulu, baru amar ma'ruf tuh sudah ada yang menjalankan. Barangkali itu pemikirannya. Kalau kita berpikir positif ya. Dan kita memang umat Islam harus positif. Tapi bahwa kemudian yang paling penting menurut saya adalah jangan sampai dakwah yang dikemukakan itu tidak menyelesaikan masalah tapi menimbulkan masalah lain. Yang penting begitu saya kira. Artinya please, mau dengan nahi mungkar dulu baru kemudian disertai amar ma'ruf, atau karena amar ma'ruf sudah banyak yang menggarap sehingga kami menggarap yang nahi mungkar saja, please gak ada masalah. Yang penting adalah caranya. Jangan sampai justru cara ini menimbulkan masalah baru yang menjadi PR kita umat Islam. Misalnya, mohon maaf ya, saya termasuk orang yang moderat dalam hal ini. Itu juga tidak salah. Tapi kalau caranya itu salah, ini akan menimbulkan masalah yang baru. Jadi bumerang bagi kita. Bumerang bagi kita. Misalnya begini Pak, ada orang yang sudah istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah dengan cara yang dipahami, tiba-tiba dibongkar sedemikian rupa bahwa itu sesat, dan oleh karenanya itu pasti kalian masuk neraka. Guru kamu itu tidak benar mengajarkan semacam itu. Misalnya begitu, kalau ada ya. Akhirnya ini murid yang sudah selama ini mapan menjadi muridnya kiai ini misalnya, berpikir, Pak, brengsek dong kalau gitu guru saya ini. Selama ini mencekoki saya dengan ajaran ini, ternyata ajaran itu sesat. Dan karenanya saya nanti masuk neraka. Wah, gak benar. Kita harus protes rame-rame. Nanti anak muda ini berkumpul. Kita harus protes sama guru kita. Karena ajaran guru kita ternyata tidak benar. Nah, tentu ini akan menimbulkan persoalan yang besar. Persoalan yang besar. Oleh karena itu, menurut saya dakwah dengan cara nahi mungkar dulu, please. Tapi caranya. Kita harus arif, ya ta? Bukankah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mawa'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Hikmah itu dengan dengan bijak, dengan kearifan-kearifan yang diperlukan. Wal mawa'idhatil hasanah, penyampaiannya juga, contoh-contohnya juga yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ada hal-hal yang menurut kita tidak sependapat, kenapa tidak kita bicarakan dulu? Sekarang itu dengan cara yang baik. Saya kira dari cara apa itu, bahwa dia mendahulukan itu, mungkin itu tadi latar belakangnya. Cuma caranya atau saja. Boleh jadi karena misalnya perda, peraturan daerah dari kepala daerah setempat tidak menunjukkan keberpihakan terhadap aktivitas dakwah, terhadap amar ma'ruf. Jadi maka sehingga kemudian ada reaksi, kalau dengan amar ma'ruf tidak mempan maka harus nahyu mungkar. Nah, mungkin begitu. Bisa, bisa. Tapi setuju Ustaz bahwa memang tetap tidak boleh menimbulkan kekacauan ya. Yang kontraproduktif. Yang kontraproduktif ya. Setuju sekali. Lalu dakwah rasul bisa enggak diterapkan dengan kondisi masyarakat kita sekarang? Kenapa tidak? Tadi pertanyaan yang kedua ya. Bagaimana itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, beliau berdakwah sehingga dalam waktu yang singkat semua aspek kehidupan bisa tertata dengan baik. Ini yang tadi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh kita, dakwah beliau tidak hanya bilisan tapi dengan perbuatan. Bagaimana coba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin umat dunia akhirat yang begitu luar biasa, sekaligus juga seorang pemimpin yang barangkali kalau sekarang ini lebih dari presiden ya, karena dia dunia akhirat, lebih dari raja, pemimpin agama dan sekaligus pemimpin pemerintahan. Pada saat beliau mau meninggal masih ada harta sedikit, serahkan cobain harta ini kepada orang yang membutuhkan, kepada si A dan seterusnya. beliau tidak mewariskan harta, tapi yang diwariskan adalah Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat beliau berjalan dengan sahabat-sahabatnya, selalu memberikan contoh dan teladan. Pada saat beliau menemui orang-orang susah, mengulurkan tangannya dengan baik. Pada waktu ketemu dengan anak yatim, diangkatnya dia sebagai anak angkatnya. Kata Sayyidatina Aisyah, pada waktu beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesedihan beliau mengatakan, Sayyidatina Aisyah mengatakan, ya wahai manusia pemimpin dunia akhirat, wahai manusia yang perutnya tidak pernah kenyang dengan roti, wahai manusia yang tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk, engkau telah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan pemimpin semacam itu pada waktu meninggal disebutkan oleh istrinya yang sudah tahu pasti, tahu hari-harinya, wahai manusia yang tidak pernah kenyang perutmu dengan roti yang baik, wahai manusia yang tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk. Allahu Akbar. Masya Allah, para da'i zaman sekarang jauh sekali, jauh berbeda. Iya. Saya kalau dakwah ke daerah tidurnya di hotel, pakai pesawat, dijemput dengan mobil ber-AC, diiring-iring oleh para penjemput, pulang dari sana dibawai sesuatu, gitu. Allah jauh sekali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak salah, tapi bagaimana efektivitas dakwah ini bisa dilakukan dengan baik kalau yang kita lakukan seperti itu, sementara yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan semua harta. Dan sahabat-sahabat juga begitu. Sahabat hartanya diberikan untuk dakwah Islamnya. Saya tidak mengatakan kita terlalu jauh sekali ya, ya. Tapi faktanya ya. Saya tidak mengatakan orang lain. Saya sangat jauh dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Dan juga itu diterima oleh dai-dai yang lain. Tetapi persoalannya, selama itu tidak diminta, tidak dijadikan syarat oleh dai yang bersangkutan, ya, apakah ke kota besar ataupun ke daerah, itu tidak masalah. Itu merupakan bentuk penghargaan dari masyarakat terhadap mubalig, terhadap dai. Betul. Dan dengan kata lain, kalau kita coba lihat Al-Quran, Ustaz, kan memang Allah sudah menjanjikan, yarfailahul ladzina amanu minkum dina utul madarojat. Mubalig dai itu adalah orang yang berilmu dan beriman, dan karenanya diangkat derajatnya oleh Allah. Ya, persis, di antaranya persis adalah bentuk penghargaan. Kira-kira. Yang enggak boleh itu masang target, masang tarif. Dan memang kita tidak bicara boleh dan tidak boleh ya. Aha. Kita bicara bagaimana Rasul dan bagaimana kita. Ya, kalau masalah boleh dan tidak boleh, Rasul juga dulu pada waktu ada sahabat dimintai tolong ya, untuk mengobati orang yang sakit ya. Sakit kemudian berhasil, orang yang sembuh itu mengirimkan seekor kambing. Kambing. Terus sahabat bingung, tanya pada ya Rasul, bagaimana ini? Oh ya, nggak ada masalah. Ramai-ramai. Artinya itu tidak masalah, tidak masalah. Hanya saja seperti Ustaz katakan tadi, kita kalau ngasih target ya janganlah. Terus kemudian kita juga mengkondisikan sedemikian rupa, tolong tidurnya di hotel itu ini sebenarnya janganlah. Iya. Ya kita datang saja dengan apa adanya. Atau bawa jamaah 50 orang. Wah ya itu jadi problem. Atau pesawat ya. Kasihan yang undang ya. Kasihan yang undang. Bahwa kita datang ya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul, datang dengan niat ikhlas. Kemudian mereka tahu-tahu kita ditempatkan di hotel berbintang 7 misalnya ya. Atau kemudian kita dibawa dijemput dengan mobil yang mewah. Di sana kemudian sudah disiapin rebana, itu persoalan lain. Tapi jangan aktivitas itu datang dari kita. Kalau bisa malah di hati pun jangan sampai ada terbetik hal-hal semacam itu. Baik, saat pemirsa di mana saja Anda berada, ini sebuah perbincangan yang menarik tadi, kaya dengan wawasan ya, tentang dakwah dalam arti yang luas yang tidak selama ini kita dapatkan. Dan sebagai selingan pemirsa, kita akan mendengarkan lagu dari grup musik Marawis, santri-santri dari Pondok Pesantren Darul Quran pimpinan Ustaz Yusuf Mansur. Lagu yang pertama adalah My Juice. Silakan adik-adik. My Juice, My Juice. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam acara dakwah agama Islam Hikmah Pagi TVRI. Acara ini terselenggara atas kerjasama Ditjen Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia bersama TVRI. Pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung, kami informasikan bahwa pada pagi hari ini kami sedang membahas tentang urgensi dakwah untuk kejayaan umat. Bagaimana aktivitas dakwah yang begitu marak dari kota sampai desa itu bisa mengangkat derajat umat, meningkatkan kualitas, kualitas ibadah, kualitas kehidupan keduniaan. Nah, untuk itu kami hadirkan seorang narasumber yang insya Allah tidak asing lagi, Al-Mukarram Dr. Nus Haji Ahmad Jauhari MSI. Dan pemirsa, untuk melanjutkan perbincangan kami akan kembali mempersilahkan kepada adik-adik yang ada di studio, santri dan ustadz dari Pondok Pesantren Darul Quran pimpinan Ustadz Yusuf Mansur. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan saja untuk mengenai materi yang telah Ustaz sampaikan bahwa untuk berdakwah itu memang selain untuk secara lisan juga harus ada tindakan atau perbuatan. Tapi perlu juga kita mungkin untuk sebuah dukungan adalah bagian dari dakwah. Misal begini. Ini sebuah fakta bahwa Israel, kenapa Israel tidak bisa menaklukkan Palestina? Ya karena di Palestina itu sendiri ada terdata itu sekitar 5.000 penghafal Quran. Dan alhamdulillah dari fakta itu PPPA Al-Quran sebagai lembaga pengawas sedekah yang berkhidmat mencetak para penghafal Quran, insya Allah akan mencetak 100.000 penghafal Quran, insya Allah. Dari itu mungkin kami mengajak para jamaah atau para pemirsa untuk bisa mendukung program kami, dan mudah-mudahan dengan dukungan para pemirsa adalah bagian dari dakwah Anda semua. Mohon masukan juga dari Ustadz, apakah dengan dukungan itu adalah bagian dari dakwah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakhrudin, termasuk pendamping para santri. Sebatas masukan dari pihak kami bahwa sesuai dengan tema kita adalah mengenai kejayaan bangsa. Untuk menambahkan keberkahan umat atau bangsa, termasuk salah satu dakwah bukan hanya lisan, juga termasuk hal berseru untuk menuju kebaikan dari kami, yaitu mengadakan program MDN, Majelis Duha Nasional. Sebagaimana yang Ustaz ketahui bahwa banyak fadilah-fadilah duha, barang siapa yang melakukan duha 2 rakaat nanti tergolong bagian dari orang yang taat. Duha melakukan 4 rakaat nanti tergolong orang-orang yang tercukupi harinya. Itu adalah sesuatu hal yang sangat baik bagi para umat bangsa Indonesia ini, yang patut dilakukan per harinya. Ya. Nah, ini sebuah masukan dari kami, dan kami mengajak bagi para pemirsa, para jamaah dimanapun berada, untuk senantiasa ikut bergabung, ikut mensukseskan program tersebut demi keutuhan bangsa. Baik. Bukan hanya sukses, tapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih. Dari kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa ya. Jadi sesungguhnya menjadi pelengkap atau mereka sesungguhnya sudah mempraktekkan ya dari upaya tadi dakwah untuk kejayaan umat. Silakan Ustaz ditanggapi. Saya kira bagus itu ya. Bagus. Jadi justru ini harus didakwahkan. Iya. Artinya harus disampaikan kepada umat yang lain, diberitahu bahwa ini punya program semacam ini. Dukungan tentu saja, hal-hal yang baik kita harus dukung ya. Bahkan kita harus saling bantu-membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan kalau kita sudah saling bantu-membantu, ya tentu insyaallah akan semakin berkah. Apalagi ini programnya bagus, penghafal Al-Qur'an berapa? 100.000 ya. Alhamdulillah, Departemen Agama sendiri kan ada LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an. Di dalamnya juga membina lembaga-lembaga seperti yang Anda sampaikan ini tadi. Jadi saya kira akan semakin banyak orang menghafal Al-Quran itu semakin bagus. Karena apa? Kita berkepentingan untuk itu. Ya penghafal Al-Quran yang sudah sepuh-sepuh pada saat dari pengendali Allah Subhanahu Wa Taala sudah tumbuh pengganti-penggantinya. Dan insya Allah penggantinya lebih banyak, lebih berkualitas. Dan mestinya memang lebih banyak karena umat ini makin banyak. Dulu beberapa tahun yang lalu di negara kita ini penduduknya baru 200 juta. Sekarang sudah 235 juta. Artinya diperlukan penghafal Al-Quran lebih banyak. Saya mendukung ini. Mudah-mudahan apa yang dirintis oleh akhina fillah Ustaz Yusuf Mansur ini bisa berhasil lah ya. Saya mendukung penuh ini. Oke, insya Allah, dan mudah-mudahan juga pemerintah memberikan perhatian yang cukup. Nanti gini Ustaz, jadi Departemen Agama juga memang mempunyai program pembinaan terhadap penghafal Al-Quran. Ada juga dari masyarakat, artinya unsur swasta punya program itu gitu ya. Kalau memang itu sudah maju dan potensial, maka sangat mungkin ya untuk kemudian diadopsi dan kemudian dibina atau dibantu oleh Departemen Agama. Bagaimana? Jadi begini, Departemen Agama itu membina, memberikan stimulan, kan. Please, masyarakat berkreasi dengan cara masing-masing. Kita mengarahkan, membina, dan syukur-syukur bisa membantu. Menginformasikan semacam ini juga saya kira salah satu bentuk yang sangat perlu. Gitu. Jadi insya Allah itu, saya setuju itu ya. Kemudian masalah sholat duha, ini juga yang harus duha. Harus kita anukan, apa tuh, harus kita sosialisasikan, harus kita dakwahkan ya, bahwa sholat duha ini pentingnya. Cuma sayangnya kita ini kalau sholat duha kalau lagi perlu aja rezeki seret sholat duha ya kan. Nah, tentu tidak bukan untuk itu kan. Yata inna sholati wa nusuki wa mahyaya mati lillahi rabbil alamin. Dan ini harus istiqamah, konsisten. Sholatul Lail juga begitu. Ya, kadang-kadang sholat malam kita juga kalau lagi kepepet, rajin banget kita nih, 3-4 bulan kuat. Tapi persoalan kita sudah terselesaikan, sudah ada uluran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ah, istirahat dulu nih sholat malamnya. Ah ini. Oleh karena itu, baik itu sholat duha ataupun sholat malam, sholatul Lail, itu yang bagi alaikum wa alaina, semua bagi kita semua perlu. Karena kita perlu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah sih nggak perlu kita, kita menyembah nggak persoalan. Tapi yang resiko masyarakat kan kita sendiri kalau nggak punya hepeng. Terus yang repot kita. Oleh karena itu hubungan baik ini harus selalu berkomunikasi terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ini nanti ya saya kasih hadis kunci ini. Wah, luar biasa nih Pak. Itu ada hadis kunci ini. Ini perlu diperhatikan ya hadis kunci ini. Firman Allah yang kemudian dijewantahkan dengan bahasa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katanya begini. Man saghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma a'ta as-sa'ilin. Ini hadis kunci itu firman Allah yang dibahasakan dengan bahasa Rasul. Kata beliau, tentu ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa dia sibuk ingat aku, ingat di sini adalah ibadah kepadaku, melayani aku, tentu kan ya, berkhidmat kepadaku, menjalankan perintah-perintahku, menjalankan amanah-amanahku, man saghalahu dzikri an mas'alati, ketimbang meminta kepadaku. Artinya lebih sibuk ibadahnya kepada Allah, lebih sibuk kita ingatnya kepada Allah, lebih sibuk khidbahnya kepada Allah, lebih sibuk menjalankan amanah-amanah Allah, an mas'alati dibanding dengan mintanya. A'taytuhu afdala ma'atus sa'ilin. Akan aku berikan kepada orang itu sesuatu yang lebih utama ketimbang yang aku berikan kepada orang yang minta. Hebat kan? Nah, kelirunya kita. Apa keliru atau manusiawi ini ya? Kita ini lebih banyak mintanya ketimbang ingatnya. Lebih banyak memintanya ketimbang berkhidmatnya kepada Allah. Lebih banyak memintanya ketimbang menjalankan amanah-amanah Allah. Nah, padahal Allah sudah nyatakan itu. Man saghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma'atus sa'ilin. Barang siapa dia sibuk melayani aku, berkhidmat kepada aku, beribadah kepada aku, zikir kepada aku, menjalankan perintah-perintahku dalam bentuk mengamalkan perintah Allah ya, dakwah dan seterusnya dan seterusnya. Atau itu dibanding dengan meminta kepadaku, sibuk dibanding memintanya, Al-Taitu Abdul Ma'atus Sa'ilin, akan aku berikan kepada orang semacam ini sesuatu yang lebih hebat ketimbang yang aku berikan kepada orang yang meminta-minta saja. Subhanallah. Yang penting ya. Nah, sholat dua kita, kemudian juga dakwah kita bukan dalam konteks meminta kepada Allah saja niatnya, tetapi karena itu adalah amanah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas lillahi taala, insyaallah itu akan dapat. Dan kalau gerakan dakwah nasional tadi ya dilakukan oleh semua umat Islam di Indonesia, maka boleh jadi mungkin musibah juga akan berkurang, bahkan akan Allah angkat. Tapi yang terjadi kan musibah demi musibah gitu ya. Allah kelaparan, kemudian banjir segala macam yang syukur berdampak Ustaz. Ya. Betul, betul. Ha. Ini ada firman Allah ya. Ya gimana? Mengingatkan antum, syukur antum bicara itu jadi saya ingat. Dalam Al-Qur'an kan jelas itu. Dalam Al-Qur'an, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila 'ala lisani Daud wa 'Isa ibn Maryam." Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi sama kanu yaf'alun. Dulu orang Bani Israel yang kufur nikmat itu yaitu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat. Ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Kenapa? Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena pada waktu itu maksiat merajalela. Dan sudah melampaui batas. Di samping maksiat yang sudah merajalela dan melampaui batas itu, orang yang tidak maksiatnya, ulamanya waktu zaman itu, ustaznya waktu zaman itu, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi sama kanu yaf'alu. Baik. Ustaznya, ulamanya, pemerintahnya tidak na amar ma'ruf nahi munkar, tidak dakwah. Baik. Tad, sebagai kalimat pemungkas tad, pelestarian dakwah dan sekaligus kalimat pemungkas tentang urgensi dakwah untuk jaya umat ini bagaimana Ustaz? Oke. Singkat saja. Ya. Jadi begini, dakwah itu kan mengajak orang menjadi orang baik. Ya. Supaya selamat dunia akhirat. Dakwah itu mengajak orang beragama. Agama itu adalah undang-undang Allah untuk membuat manusia itu bahagia dunia akhirat. Artinya dakwah mengajak orang bahagia dunia akhirat. Semua orang perlu itu. Ya. Kita pengen bahagia, Anda juga pengen bahagia dunia dan akhirat. Nah, oleh karena itu dakwah ini harus dilestarikan. Tadi kalau tidak, bencana merajalela di mana-mana. Yang kedua, firman Allah juga memberitakan kepada kita, Pak, dakwah itu jangan hanya di zaman kita saja, tapi generasi dakwah ini untuk terus-menerus setiap zaman harus ada. Iya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa, falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyattafaqahu fid-din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Tidak seyogianya orang Islam itu semua jadi tentara, jadi apa, pengusaha, pegawai negeri. Tapi sebahagian dari mereka, ta'ifatun minhum liyattafaqahu fid-din, belajar agama. Untuk apa? Wal yudhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Untuk kalau sudah belajar agama sudah bisa, wal yudhiru qaum idza raja'u ilaihim, supaya mereka nanti berdakwah di tengah-tengah masyarakatnya. Ya. Supaya setiap generasi itu ada orang yang mengembangkan dakwah. Amin. Itu yang pertama, Pak. Satu lagi, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal yashal ladzina la taruqu min khalfihim dhurriyatan di'afan khaufu 'alaihi falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Orang-orang yang beriman jangan sampai meninggalkan generasi yang lebih lemah setelah kita. Ya. Harus ada generasi dakwah yang lebih hebat ketimbang kita. Amin. Amin. Ya. Kalau tidak, masa yang akan datang siapa yang akan mengelola bangsa ini? Baik. Itu. Baik pemirsa, mudah-mudahan saja apa yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Johari bisa menjadi kenyataan. Dakwah kita, dakwah di tengah masyarakat kita haruslah dakwah yang membebaskan, dakwah yang mencerahkan, dan terjadinya pelestarian dakwah di tengah masyarakat kita sehingga tetap terjadi keseimbangan, bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadiran Ustaz Ahmad Johari tengah kesibukannya yang sering berdakwah ke daerah, ke seluruh Indonesia, juga adik-adik dari Pondok Pesantren Darul Quran. Dan pemirsa, saya atas nama kerabat kerja Sunandar Ibnu Nur mohon maaf bila ada kekurangan. Kita akan bertemu kembali dalam acara Dakwah Agama Islam setiap hari Selasa dan Rabu. Dan sebagai penutup, mari kita dengarkan kembali Marawis, lagu Mawarti oleh santri-santri dari Pondok Pesantren Darul Quran.